علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ke bab yang kedua dari kitab Nadhar dalam Sahih Muslim. Bab yang kedua ini berbunyi bab An-Nahyi Anin Nadhri, babun Nahyi Anin Nadhri wa annahu la yaruddu syai'an. Bab larangan dari bernazar. Bab yang pertama, perintah menunaikan nazar. Yang kedua, larangan dari bernazar. Wa annahu la yaruddu syai'an, dan nazar itu tidak mampu untuk menolak sesuatu atau menangkal datangnya sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, ini mungkin zahirnya terjadi kontradiksi antara bab pertama dengan bab kedua. Bab pertama perintah menunaikan, yang kedua melarang bernazar. Ya, kalau seandainya nazar dilarang, kenapa diperintahkan untuk ditunaikan? Ya. Jadi konteksnya berbeda, bentuk larangannya pun berbeda. Kalau yang pertama itu ketika seseorang bernazar dan nazarnya adalah nazar ketaatan, adalah nazar taat, nazar untuk beribadah, yang ibadah yang ada dasarnya dalam agama seperti sedekah, puasa dan yang lainnya, maka ini wajib menunaikannya. Nazarnya tidak diperintah. Definisi nazar telah kita jelaskan bahwasanya nazar adalah ketika seorang hamba mewajibkan atas dirinya sesuatu yang diperintahkan oleh Allah atau yang disyariatkan oleh Allah. Kewajibannya bukan dari Allah, tetapi kewajibannya dari dirinya sendiri. Dan ketika dia bernazar, maka menunaikan nazar tersebut diperintah oleh agama, dijanjikan dengan janji pahala yang mulia, yang besar, seperti dalam surat Al-Insan kemarin telah kita jelaskan, di antara penyebab orang-orang di surga mendapatkan kemuliaan dari minuman-minuman yang lezat adalah mereka di dunia dahulu menunaikan nazar. Yufuna bin nazri, mereka menunaikan nazar. Sementara sekarang bab yang kedua, larangan dari satu dari bentuk nazar, dari satu dari bentuk-bentuk nazar, yaitu nazar yang dilakukan untuk menolak sesuatu, untuk menginginkan, nazar yang dilakukan karena menginginkan sesuatu tidak menimpa kita, ya, atau terangkatnya sesuatu yang menimpa seperti penyakit. Ya, kalau saya sehat, atau kalau anak saya sehat, kalau anak saya lulus, kalau saya mendapatkan jabatan tersebut, maka begini-begini. Dia bernazar dengan mengaitkan kepada apa yang dia inginkan, atau mengaitkan kepada apa yang ingin dia tolak. Ya. Yang ingin dia tolak maksudnya tidak menimpanya. Jadi nazar itu seakan-akan berfungsi menolak sesuatu, berfungsi untuk menolak apa yang dikhawatirkan menimpa. Ya, jadi ini maksud dari bab yang kedua, nahyi anin nazar, larangan dari bernazar, dan menegaskan bahwasanya nazar itu tidak punya kemampuan untuk menolak takdir, untuk menolak atau menangkal sesuatu yang tidak diinginkan. Baik, kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini. Terjemahan bab ini, bab larangan bernazar dan nazar tidak dapat menangkal apapun, ya, menolak apapun yang tidak diinginkan. Hadis yang pertama nomor 4168. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsani Zuhair bin Harb wa Ishaq bin Ibrahim qala Ishaq akhbarana wa qala Zuhair haddatsana Jarir an Mansur an Abdullah bin Murrah an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadisnya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qal, ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman yanha anin nadhri. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari melarang dari nazar. Suatu hari Nabi SAW pernah melarang dari bernazar. Wa yaqul, di saat itu dia mengatakan, innahu la yaruddu syai'an, sesungguhnya nazar itu tidak mampu menangkal apapun atau menolak apapun yang tidak diinginkan. Ya. Wa innama yustakhraju bihi minas sahih, sesungguhnya nazar itu dibebankan, dituntut untuk ditunaikan dari orang yang bakhil. Jadi penunaiannya dituntut, bernazarnya tidak terlalu dianjurkan, apalagi dalam bentuk yang seperti ini. Ya, nazar tidak terlalu dianjurkan, apalagi dalam bentuk ada pembalasan, ada yang diharapkan baru bernazar untuk beribadah. Makanya nazar itu dituntut dari orang yang bakhil. Kenapa dia bakhil? Karena dia tidak beribadah kalau tidak mendapatkan imbalan. Kalau anaknya sehat baru dia puasa. Ya, nanti kalau anaknya tidak sehat berarti dia tidak berpuasa. Jadi ibadah itu baru dihasilkan oleh orang ini ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan terlebih dahulu. Kalau saya lulus, saya bersedekah. Berarti sedekahnya, iya, setelah dia lulus, dia dapat dulu, dapat sesuatu dulu yang diinginkannya, baru dia beribadah. Ini tanda-tanda orang bakhil. Semuanya harus ada pamrih, harus ada yang didapatkannya, ya, baru dia memberikan apa yang dia lakukan dari ibadah. Makanya sebenarnya nazar dalam bentuk seperti itu tidak terlalu dianjurkan. Tidak terlalu dianjurkan karena kita meminta sesuatu kepada Allah, kalau Allah berikan baru kita beribadah. Ya. Kalau Allah berikan apa yang kita minta baru kita beribadah. Jika Allah tidak memberikan, enggak ada ibadah. Ya, jadi ini yang dimaksud oleh Nabi dengan sahih. Sahih itu adalah bakhil, kikir, pelit dalam beribadah. Dia mendapatkan baru memberi. Ya, sudah didapat dia inginkannya baru memberi. Kalau tidak didapatkan apa yang diinginkan maka dia tidak memberi. Maksud pemberi ini adalah beribadah. Jadi pada dasarnya bentuk nazar yang seperti itu tidak dianjurkan atau tidak dituntun oleh agama. Tetapi kalau sudah terjadi dituntut. Kalau ada yang bernazar seperti itu maka dia dituntut untuk melakukan. Ini yang dimaksud dengan sabda Nabi wa innama yustakhraju bihi minal bakhil atau as-sahih. Sesungguhnya akan tetapi hanya untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang kikir. Jadi dia dituntut untuk menunaikan nazarnya tadi. Ya, dan dia digelari dengan kikir oleh agama. Nabi yang menggelari dia kikir. Dia bakhil, dia pelit. Karena dia tidak mau memberi begitu saja, tidak mau beribadah begitu saja. Dan dia baru beribadah kalau sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Kalau seandainya kita bernazar mutlak, maka ini sangat dianjurkan. Dan ini juga diterapkan oleh para sahabat Nabi. Bernazar mutlak itu menetapkan untuk beribadah dengan ibadah tertentu tanpa ada kaitannya dengan yang diinginkan. Ya, saya bernazar untuk umrah pada tahun 2019. Tidak ada apa-apa. Ia ingin membebankan dirinya untuk bisa melakukan. Karena terkadang dengan nazar ini ada dorongan tersendiri. ada motivasi tersendiri. Ya, didahului dengan nazar ada motivasi sendiri, apalagi untuk amalan yang sunnah. Amalan sunnah ketika tidak ada dorongan nazar ini, dia tidak terlalu orang itu tidak terlalu termotivasi untuk mengejarnya atau melakukannya. Seperti tadi umrah, ya. Ya sudah kemampuannya untuk berangkat umrah lama. Ya, tetapi juga tidak jadi terjadi dengan halangan-halangan atau hal-hal yang lain, kesibukan, merasa kesibukan itu halangan sehingga dia tidak jadi umrah. Lain halnya kalau dia sudah bernazar, rasa nazar itu mendorong dia untuk tetap komit dengan nazarnya. Makanya ketika dia mengatakan 2018 ini, nanti 2019 saya bernazar untuk umrah. Nah, ini motivasinya berbeda. Dan ini dianjurkan dalam agama, ya, dituntut dalam agama. Dan nazar ini biasanya untuk perkara yang tidak wajib, untuk sesuatu yang bukan fardu. Karena tidak ada gunanya fardu difardukan lagi. Karena nazar itu hukumnya fardu. Sementara yang difardukan adalah sesuatu yang fardu. Saya bernazar untuk salat maghrib. Nah, benar, karena salat maghrib sudah wajib, sudah fardu. Dan biasanya nazar ini berlaku untuk amalan yang sunnah, seperti yang saya contohkan tadi, umrah. Ya, umrah. Karena untuk menetapkan kewajiban umrah pada tahun tertentu tidak ada dalam agama. Ya. Apalagi untuk amalan yang sunnah, apalagi untuk orang yang hanya mengulang umrahnya lagi. Dia sudah umrah. Ini terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang umrah itu apakah hukumnya wajib atau sunnah. Ada yang mengatakan tetap wajib tapi satu kali dalam seumur. Ya. Kalau dia sudah umrah, nah sekarang dia anda umrah lagi. Nabi SAW menjelaskan keutamaan umrah dengan umrah. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah, satu umrah dengan umrah berikutnya penghapus dosa di antara keduanya. Jadi umrah tahun ini dengan umrah tahun yang akan datang, antara dua umrah ini terhapus dosa-dosa kita dengan dua umrah itu. Berdasarkan hadis yang sahih. Jadi sebagai motivasi untuk bisa kita ambil keputusan untuk bisa umrah, dorongan untuk lebih kuat lagi umrah berikutnya, kita tekankan dengan nazar. Kita pertegas dengan nazar. Maka yang seperti ini dianjurkan. Tetapi kalau nazarnya mendapatkan imbalan baru beribadah, mendapatkan apa yang diinginkan baru beribadah, ini tidak dianjurkan oleh agama. Tetapi tidak dilarang. Kenapa maknanya tidak dilarang? Memang ketika orang sudah bernazar seperti itu, maka dia dituntut untuk melakukannya. Tidak boleh dia mengingkari atau tidak menepati nazarnya. Walaupun bentuk nazarnya seperti tadi. Ya, kalau saya sehat, kalau saya lulus, kalau saya berhasil, kalau saya mendapatkan jabatan, kalau saya naik pangkat, kalau anak saya, keluarga saya, suami saya, istri saya mendapatkan mereka yang diinginkan, lalu saya begini, itu menunjukkan menetapkan untuk beribadah tertentu, maka ini yang dimaksud dalam hadis yang sekarang kita pelajari. Bentuk nazarnya seperti itu. Dan awalnya dilarang oleh Nabi. Ya. Dalam membuat nazar yang seperti ini tidak terlalu dianjurkan atau bahkan tidak dianjurkan. Tetapi kalau sudah diikrarkan dan sudah dikeluarkan nazar seperti itu, maka wajib ditunaikan. Dan nazarnya dituntut untuk ditunaikan karena sebagai yustakhraju minal bakhil. Jadi dia sebagai pembebanan atau sesuatu yang diambil dari orang yang bakhil, diambil paksa dari orang yang bakhil. Ini maksud dari nazar yang dilarang oleh Nabi. Bukan mutlak semua nazar dilarang, tetapi bentuknya yang seperti ini. Dan barang siapa yang sudah bernazar dalam bentuk yang seperti ini, maka dia wajib tetap wajib menunaikan nazarnya sebagai efek jera atau sebagai pengambilan paksa dari apa yang dia tidak inginkan karena dia bakhil. Dia beribadah kalau sudah mendapatkan apa yang diinginkan baru beribadah, maka dipaksa dia beribadah. Ya, jangan hanya sekedar berandai-andai saja, kalau saya begini-begini saya akan beribadah, ternyata tidak. Walau dia sudah mendapatkan, maka beban masih ada di pundaknya sampai dia menunaikan nazarnya tadi. Itulah makna hadis yang pertama. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, Nabi melarang dari nazar, dan Nabi mengatakan sesungguhnya nazar itu tidak mampu menangkal sesuatu, menolak sesuatu, dan nazar itu dituntut dari orang yang bakhil. Ya, bila mana bentuk nazarnya adalah seperti yang tadi kita jelaskan. Kita lanjutkan hadis yang kedua, 4169. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Yahya qala haddatsana Yazid ibn Abi Hakim an Sufyana an Abdullah ibn Dinar an ibn Umar radhiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, an-nadhru la yuqaddimu shay'an wa la yuakhiruhu, nazar itu tidak punya kemampuan untuk mendatangkan sesuatu yang kita inginkan atau menolak sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi orang, mungkin orang menganggap bahwasanya dengan menazar apa yang diinginkannya tercapai. Ya, misalnya kesembuhan anaknya atau kelulusan anaknya, kelulusan dia, kesuksesannya, naik pangkatnya dia. Dia merasa bahwasanya itu bisa tercapai bila mana dia bernazar. Dia seakan-akan dia berkeyakinan nazar itu berpengaruh, ya, berpengaruh terhadap apa yang diinginkannya. Makanya terkadang orang kalau menginginkan sesuatu dengan keras dan berharap bisa mendapatkannya, nah barulah dia bernazar, ya, karena dia merasa nazar itu yang berpengaruh besar terhadap kesembuhan anaknya, terhadap kelulusan anaknya, kelulusan dia, kesuksesannya, naik pangkatnya dia, banyaknya untung perdagangannya, perniagaannya. Dia merasa nazar itu sangat besar pengaruhnya, maka dia bernazar. Ya. Nabi SAW tekankan dalam hadis ini, sesungguhnya nazar itu tidak mampu berbuat apa-apa, tidak mendatangkan apa yang kita inginkan, dan juga tidak menolak apa yang tidak kita inginkan. Tidak ada sedikit pun kemampuan nazar melakukan hal tersebut. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Kalau sudah ada seseorang bernazar seperti itu, maka dia tetap dituntut untuk menunaikan. Jangan karena merasa ini pembahasannya seakan-akan melarang. Ya. Saya kan bernazarnya seperti ini, Ustaz. Kalau anak saya lulus SD atau lulus masuk sebuah perguruan tinggi, maka saya akan memberi makan 10 anak yatim. Ya, 10 anak yatim. Hadis yang saya pelajari, saya pahami, saya tidak dibenarkan untuk menunaikan nazar itu. Tidak. Kalau memang sudah terikrarkan nazar yang seperti itu dan apa yang disyaratkan dalam nazar itu sudah dicapai, maka nazar tetap dituntut dan wajib ditunaikan. Ya, wajib ditunaikan. Walaupun keutamaannya, keutamaan menunaikan nazar dalam bentuk ini tidak seperti keutamaan nazar dalam bentuk yang pertama. Ya, tidak seperti keutamaan menunaikan nazar dalam bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama apa? Tidak ada persyaratan. Ya, tidak ada persyaratan. Saya bulan puasa ini akan bernazar untuk setiap hari memberikan perbukaan kepada 10 orang yang berpuasa setiap hari. Ya. Dengan budget misalnya per harinya 150.000 per harinya. Dan itu nazar dan tidak dikaitkan dengan atau dipersyaratkan dengan apa yang diinginkan, sama sekali tidak. Menunaikan nazar dalam bentuk yang kedua ini dengan menunaikan nazar dalam bentuk yang pertama yang masuk dalam konteks bab yang kedua pelajaran kita ini, itu keutamaannya dan nilainya berbeda. Ya, walaupun kedua-duanya wajib ditunaikan, tetapi ketika ditunaikan nilainya tidak sama. Yang kedua ini tentu lebih tinggi nilainya karena tidak ada kita harapkan apa-apa, kecuali hanya sekedar untuk membuat kita terikat dengan kewajiban beribadah. Kalau memang memang dia tidak wajib, tetapi kita ingin beribadah dan ingin kita ikat agar tengkuk kita ini melaksanakan ibadah tersebut. Kalau tidak, kita akan berleha-leha terus. Ya, tidak akan mau. Kalaupun ada niat yang keras, tetapi ketika datang waktunya, uang banyak memang, tetapi banyak kebutuhan. Mending saya berbelanja ria. Mending saya perbanyak makanan di rumah untuk perbekalan untuk persiapan buka puasa daripada membukakan 10 orang. Tetapi kalau sudah diikat di tengkuk dengan nazar tadi, maka kita ada beban yang berat yang kita akan merasa ringan ketika kita tunaikan. Jadi ini perlu kita bedakan, walaupun kedua-duanya hukumnya mesti ditunaikan, tetapi ketika menunaikan berbeda nilai antara bentuk nazar yang pertama yang masuk dalam konteks bab yang kedua ini dengan menunaikan nazar yang kedua yang tadi saya sebutkan. Yang perlu dianjur, yang sangat dianjurkan adalah nazar yang kedua. Makanya para sahabat seringkali menyampaikan, ya Rasulullah, saya bernazar begini. Dan bahkan ada mereka yang bernazar untuk menyembelih seekor unta bibuana, ya, tanpa ada kaitan apa-apa dan tanpa ada persyaratan. Ya, saya ingin menyembelih seekor unta di tempat yang bernama Buana. Nabi SAW bertanya, Buana itu apa? Tempatnya di mana? Apakah di situ ada perayaan orang-orang musyrik? Ya, ada tempat apa ritualnya orang-orang musyrik, berkumpulnya orang-orang musyrik? Ya. Ketika dijawab oleh sahabat ini tidak, maka Nabi SAW mengatakan, Aufi binadrik, tunaikan nazarmu. Dan Nabi sangat suka dengan nazar yang seperti ini. Dan bahkan ada Umar bin Khattab sendiri pernah bernazar untuk iktikaf. Saya bernazar beriktikaf 1 saat. Ya. Ya, 1 saat atau 1 jam di Mekah. Nabi SAW memerintahkan untuk menunaikan. Karena nazar yang seperti ini, nazar yang sangat dianjurkan karena bukan bakhil, tetapi karena ingin membebankan diri untuk melakukan menambah amalan yang sunnah. Dan dia bagi kita tidak lagi sunnah, karena kita sudah bebankan di tengkuk kita dan harus kita tunaikan, walaupun asal ibadahnya sunnah. Asal ibadahnya sunnah, tetapi dia mesti kita kerjakan karena kita yang mewajibkan atas diri kita sendiri. Nah, sementara yang kedua tadi, itu ada kemungkinan kita tunaikan atau tidak. Kalau yang kita inginkan kita capai, kita dapatkan, maka wajib ditunaikan. Kalau seandainya tidak, maka kita juga tidak beribadah. Ya, tidak beribadah. Kalau tidak sembuh, atau kalau tidak lulus anaknya, atau kita tidak, kalau tidak naik pangkatnya, tidak ada ibadah lagi. Puasa tidak jadi dikerjakan. Dan bahkan mungkin ada ketidaksukaan dengan ibadah, karena dia menganggap bahwasanya nazar tadi memberikan pengaruh. Inginnya dengan nazar itu dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Makanya dia berikan sogok dulu kepada Allah dengan itu. Ya. Dia seakan-akan menyogok Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah tidak berikan. Terkadang muncul rasa kebencian terhadap ibadah itu sendiri. Nah, ini yang dikhawatirkan. Makanya jangan terlalu memperbanyak nazar dalam bentuk yang seperti tadi. Baik, kita lanjutkan hadis yang ketiga, nomor 4170. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Gundar an Syu'bah ha wa haddatsana Muhammad ibnu al-Musanna وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر. Kata Abdullah bin Umar, Nabi melarang dari bernazar. Larangan seperti tadi, ya. Bukan dari beribadah nazar secara mutlak, tetapi dari bentuk nazar yang tadi. Waqala innahu la ya'ti bi khairin, kata Nabi, sungguhnya nazar itu tidak membawa kebaikan. Dan saya sempat mengatakan tadi, terkadang ketika yang diinginkannya itu tidak dia dapatkan, dia sudah tidak beribadah, dan bahkan terkadang dia sedikit protes kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sudah berikan sogoan tetapi dia tidak berikan. Iya, Ini yang kata Nabi, la ya'ti bi khair. Nazar ini sama sekali tidak mendatangkan kebaikan dan tidak memupuk diri untuk semangat beribadah. Ya, tidak membuat, tidak ada pengaruhnya kepada semangat beribadah. Ibadah itu baru dilaksanakan kalau sudah mendapatkan sesuatu. Ini ditekankan sekali oleh Nabi, la ya'ti bi khair, nazar yang seperti itu tidak mendatangkan kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu dituntut, diambil paksa, diperintahkan paksa dari orang yang bakhil. Kalau dia sudah mendapatkan yang ditunaikan, yang diinginkannya itu, maka dia wajib menunaikan nazarnya. Itu bentuk nazarnya. Berarti dia terpaksa beribadah. Terpaksa karena dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Ya. Terkadang dia malas beribadah karena dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Padahal ibadah itu kan milik kita. Ibadah itu tidak ada sama sekali manfaatnya kepada Allah. Tidak ada manfaatnya. Makanya Allah pernah dalam hadis kursi mengatakan, kalau sekiranya semua manusia berada pada tingkat kekufuran yang paling tinggi, tidak ada yang rendah, semuanya pada tingkat yang tertinggi, dari awal manusia sampai akhir manusia, itu tidaklah mengurangi kekayaan Allah, tidak memberikan sedikit pun efek buruk kepada Allah. Ya. Sebaliknya juga demikian. Kalau sekiranya semua manusia dari awal sampai akhir pada puncak ketakwaan, sama rata semuanya, ketakwaan pada puncak tertinggi, itu pun juga tidak menambah kekayaan Allah. Tidak menambah kemuliaan Allah. Ya. Tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah itu untuk kita sendiri. Untuk kita, dan Allah sama sekali tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Nah, sekarang enggak, untuk beribadah itu seakan-akan Allah mendapatkan manfaat. Ya. Diminta dulu baru dia diberkati Allah. Kalau enggak, saya enggak mau beribadah. Nah, ini yang bakhil. Dalam bahasa Nabi SAW, di hadis-hadis yang telah kita baca ini. Kita lanjutkan. Hadis 4171. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathani Muhammad ibn Rafi' qala haddathana Yahya ibn Adam qala haddathana Mufaddal wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar qala haddathana Abdurrahman an Sufyana kilahuma an Mansur bihadal isnadi nahwa hadithi Jarir. Ini sanadnya dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang baru, sementara bunyi hadisnya sama dengan hadis yang telah berlalu. Ya. Kita lanjutkan 4172. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz yani Darawardi anil Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Hadis yang sudah berpindah atau sudah berubah. Awalnya hadis Abdullah bin Umar dengan sanad-sanad yang banyak, sementara sekarang adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kedua-duanya adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanziru, janganlah kalian bernazar." Ini jelas, tegas larangan bernazar, tetapi jangan diambil satu hadis ini. Ya, sehingga kita mengatakan nazar itu haram. Ya. Kalau kita bertemu dengan satu hadis ini saja dan kita tidak punya hadis yang lain, maka kita sudah pasti akan memahami nazar itu haram. Padahal nazar itu ibadah. Padahal nazar itu ibadah. Ternyata yang dimaksud dengan hadis ini adalah jenis nazar tertentu. Ya. La tanziru, janganlah kalian bernazar. Fa innan nadhra la yughni minal qadari syai'an. Karena nazar itu sama sekali tidak bermanfaat, tidak berguna bila mana berhadapan dengan takdir. Tidak bisa dia menggeser takdir. Jadi yang terjadi itu takdir. Sembuhnya anaknya, lulusnya itu takdir. Tidak sembuh, tidak lulus, tidak naik pangkat, dan tidak yang lain, itu juga takdir, bukan karena nazarnya tidak berpengaruh, bukan karena Allah tidak tersogok dengan sogokan kita. Nah, karena itulah yang takdir. Jadi Nazar ketika berhadapan dengan takdir, nazar tidak berfungsi apa-apa, karena semua yang terjadi itu adalah takdir. Dan nazar dalam bentuk yang pertama tadi, yang masuk dalam bab kita ini, itu tidak berfungsi apa-apa ketika berhadapan dengan takdir. Yang terjadi tetap yang ditakdirkan oleh Allah. Bukan karena misalnya anak saya sakit, anak saya sehat, wah itu karena saya sudah bernazar. Oh, saya lulus, itu karena saya sudah bernazar. Akhirnya diperbanyak nazar. Ingin sesuatu nazar, ingin sesuatu nazar, ingin mendapatkan sesuatu nazar, nazar, nazar. Nah, tidak ingin sesuatu tidak ada nazar, berarti tidak ada ibadah. Tidak ada ibadah sunnah. Jadi itu yang kembali ditekankan oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah ini, la tandiru, janganlah kalian bernazar, karena nazar itu tidak berfungsi apa-apa ketika berhadapan dengan takdir. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu dipaksa untuk ditunaikan oleh orang yang bakhil. Jadi orang yang bakhil yang bernazar dalam bentuk tadi, harus bila mana mendapatkan apa yang dia inginkan, maka harus menunaikan nazarnya. Tidak boleh dia tidak menunaikannya. Dia sudah dapat apa yang diinginkan dan dia mengikrarkan untuk itu, maka dia wajib menunaikan nazarnya. Ya, wajib menunaikan nazarnya. Yang nazar mutlak seperti tadi, tanpa dikaitkan, dipersyaratkan apapun, itu juga wajib, apalagi yang ini. Ya, apalagi yang ini, yaitu ketika dia sudah dapat yang diinginkannya, maka dia wajib menunaikan apa yang dinazarkannya. Kita lanjutkan. Ada tersisa 3 hadis lagi di bawah bab ini. Hadis 4173. Setelahnya 4174 dan yang terakhir di bawah bab ini 4175. 4173. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar qala حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت الألاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج من البخيل. Hadis yang sekarang ini sama dengan hadis sebelumnya. Nabi melarang dari nazar dan dia mengatakan sesungguhnya nazar itu tidak berguna, tidak bermanfaat untuk melawan takdir, dan sungguhnya nazar itu dituntut untuk ditunaikan dari orang yang bakhil. 4174. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibatu ibnu Sa'id wa Ali ibnu Hujrin qalu haddatsana Ismail wa huwa ibnu Ja'far عن أمر وهو ابن أبي أمر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ma lam yakunil bakhilu yuridu an yukhrija. Ya. Ini sangat detail sekali dan ini sangat memberikan pemahaman yang semakin mantap kepada kita tentang permasalahan tadi. Nabi SAW bersabda, innan nadhra la yuqarribu min ibni adama syai'an lam yakunillahu qaddarahu lah. Sesungguhnya nazar sama tidaklah mendekatkan kepada anak Adam apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Nah, ini subhanallah. Jadi nazar itu tidak berpengaruh apa-apa. Tidak mendekatkan sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Tidak akan mungkin sembuh seseorang yang sakit yang diinginkan sembuh dengan bernazar. Dengan bernazar. Ya. Sesungguhnya nazar itu tidak mendekatkan kepada anak Adam apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Ya, ini senada. Ya, ini senada dengan hadis Nabi ketika dia berpesan kepada Abdullah bin Abbas. Ya. Wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah apa yang ditakdirkan oleh Allah kepadamu tidak akan mungkin menyimpang atau melenceng darimu. Bila mana Allah tetapkan engkau jadi orang kaya, tidak akan mungkin kamu jadi miskin. Bila mana Allah menetapkan engkau bangkrut, dengan cara apapun juga engkau lakukan agar engkau tidak jatuh bangkrut, tetap saja engkau akan bangkrut. Karena tidak akan mungkin takdir Allah itu melenceng dari ketetapan. Nah, begitu juga nazar tidak bisa melencengkan, mengarahkan takdir kepada yang lain. Tetap saja yang berlaku takdir Allah Subhanahu wa taala. Walakinan nadru, akan tetapi nazar yuwafiqul qadar. Jadi nazar itu seiring dengan takdir. Ya. Nazar itu seiring dengan takdir. Kalau memang takdir menetapkan anak itu sembuh, dia lulus, dia sukses, dia naik pangkat, maka nazar itu berpengaruh. Artinya seiring dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian fayukhraju bidzalika minal bakhil, diambil atau dikeluarkan, dituntut untuk ditunaikan oleh orang bakhil, ma lam yakunil bakhilu yuridu an yukhrij, ketika yang bakhil itu tidak mau menunaikan, sudah mendapatkan yang diinginkannya tetapi masih malas untuk menunaikan. Ada yang bertanya, saya 10 tahun yang lalu pernah bernazar. Ya, pernah 10 tahun untuk memberikan memberikan nazar itu sendiri, setelah dia dapatkan apa yang diinginkannya itu sampai waktu 10 tahun baru belum ditunaikannya. Lihat bakhilnya dia. Ya. Seharusnya ketika dia sudah dapatkan, dia harus tunaikan cepat. Karena itu persyaratan dia. Kalau saya sembuh, kalau saya lulus. Jadi ketika lulus dia harus tunaikan cepatnya, tetapi karena bakhilnya juga, dan ini tingkat kebakhilan yang luar biasa, itu pun diulur-ulurkan, ditunda-tunda sampai bertahun-tahun belum juga ditunaikan. Padahal dia sudah menikmati apa yang dia dapatkan dari nazarnya tersebut yang sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis ke 4174. Hadis yang terakhir, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Ya'qub yani ibn Abdurrahman al-Qari wa Abdul Aziz yani Darawardi kilahuma an Amr ibn Abi Amr bihadzal isnad mithlahu. Ini sanadnya yang baru, sementara hadisnya adalah hadis yang telah berlalu, itu hadis 4174. 4174 ini layak untuk diperhatikan dengan seksama karena dia lebih luas atau lebih panjang dan lebih lengkap dari hadis-hadis sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Dan kesimpulan dari bab ini jelas, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan nazar yang dilarang adalah bentuk nazar yang seperti tadi. Karena orang yang bernazar seperti ini, dia tidak semangat beribadah, dia bukan orang yang ahli ibadah, dia orang yang justru tidak mau beribadah karena menganggap ibadahnya itu untuk memberikan manfaat kepada Allah, bukan untuk dia. Kalau Allah sudah berikan apa yang diinginkannya, baru dia memberikan apa yang ia nazarkan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang tidak baik. Ini jiwa yang bakhil dalam beribadah. Padahal ibadah itu milik kita dan kita seharusnya memperbanyak, dan bahkan kita harus bernazar dengan nazar mutlak tadi sebanyak-banyaknya agar semangat beribadah yang sunnah itu semakin tinggi. Ya. Apalagi kalau sudah kita ikat dalam bentuk nazar. Dan ini dipraktikkan oleh generasi salaf, bentuk nazar yang kedua tadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada jalan yang benar, cara beribadah yang benar, praktek amaliyah ibadah yang diridhai oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.